Jangan tunda taubat. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, Ta'khirut taubah fi halis syabab qabih, fa fi halil masyib akbah wa akbah. Allahumma alhimna rusydana. Menunda taubat di saat masih muda itu buruk, dan menundanya ketika sudah tua sungguh jauh lebih buruk. Ya Allah, berikanlah kami petunjukmu. Lataiful Ma'arif, halaman 737.